Terpisah samudra, terpisah bencana. Cinta yang suci telah ternoda oleh debur ombak hatimu. Permadani biru jejak cinta kita kini menjelma jadi mimpi yang hitam, hilang di telan waktu. Merindu hanyalah merindu, amboi. Menghayal hanyalah menghayal. Cinta untukku di langit mana harus ku lukis gambaran cintaku ini, di pantai mana tempat berlabuh hidup yang patah kemudi. Serindu-rindunya, setulus-tulusnya, sehang cinta, tak kau sakiti hati ini, tak kau korbankan perasaan cinta. Korbankan perasaan.